Sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi datang ku tahu kau masih di sini untuk setia. Deras hujan yang turun mengingatkanku pada dirimu. Aku masih di sini untuk setia. Sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi datang ku tahu kau tak di sampingku. Masih di sini untuk setia.